Terima no aku, ikhlas no aku, yen pancen iki wis ora perlu menjadikanku orang kedua. Hatiku sungguh terela. Kudu larani nangis batin nganti koyong ini. Wis mas, aku sing mundur, ketimbang tak ngeres kitres noku tadi. Sudah mencoba untuk cari

Sehat di indahnya perihku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikirku salah. Oh,

Malas jare kowe ra ono liyane jebule rono rene duwe. Jangan namung masalah lulus tampil. Wayahe wong kelaran tampil. Music Safari. Sani aku kira jane namung masalah tresno tapi koyo lara. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning Bisa. cobi dua kutu piso sabar ora cemburuan yen tansah sejalan lan kerep uring-uringan ora mokal buka anggone bebayan konten gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengin kundur tanggapan pengin langsung sare waga dijak jalana sing marai kuatir atine wong lanang manggung mrono mrene cari perhatian opo maneh yen nganggo rambi sing cingkrang cingkrang genit mripate goyangan yang kanan keluarkan pargoimu. Ayo Mbak Pin. Adinda. Yo boyoke boyoke. Apa te wong lanang yen duwe bojo ijuan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebrayan. Jaluk ati wis tak kei, jaluk kui tak soko pondo dunyo tak wenehi. Lama sawah wis tak tuli kanggo kowe sing tak sayangi. Jebulane pungkasane babar pisan. Ajur Safari Rekon Sinta lagi. Ada Arfa Bisa aku kadung kasmara. Aku wedi kelangan, sumpah janjimu urip selawase. Nanging jebule tresnamu mung tulanan. Janji urip bebarengan nganti maut memisah. Membuka surat darimu, tapi yang aku